Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin azanallah wa iyyakum. Pada sesi yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari sedikit tentang mukaddimah, bahwasanya di dalam mukaddimah penulis mendoakan pembaca. Ini menunjukkan bahwasanya belajar mengajar dalam Islam dibangun atas dasar rahmah. Dan penulis juga mendoakan, selain mendoakan agar pembaca ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat, penulis mendoakan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar diberkahi dimanapun engkau berada. Kemudian juga wa an yaj'alaka mimman idza udhiya syakar, penulis mendoakan pembaca, penulis mendoakan bagi pembaca agar menjadi orang yang berbahagia dengan memenuhi tiga kunci kebahagiaan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian sabar ketika ditimpa musibah, dan istighfar ketika seseorang berdosa. Inilah kunci ataupun pintu-pintu kebahagiaan seorang muslim. Dan rahasia disampaikan tiga pintu-pintu kebahagiaan bagi seorang manusia adalah karena memang kalau kita perhatikan keadaan manusia tidak bisa keluar dari salah satu dari tiga ini. Kalau enggak sedang mendapatkan nikmat sehingga dia tertentu untuk bersyukur, nikmat yang besar sehingga tertentu dia untuk bersyukur, ya dia terkena musibah sehingga dia tertentu untuk sabar, atau kalau tidak dia berdosa, karena setiap kita berdosa, maka tertentu untuk istighfar. Maka artinya Syekh membekali sesungguhnya dengan mendoakan pembaca dengan doa seperti ini, membekali kita bagaimana mensikapi hidup ini, bagaimana kita bisa berbahagia dengan memberikan solusi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, yaitu ketika mendapatkan nikmat, ketika berdosa, dan ketika seseorang mendapatkan musibah. Kemudian ikhwani fillah, silakan dilanjutkan matan yang berikutnya. Tidak ada kata-kata wabidzalika amarallahu jami'an nas. Tidak ada kata-kata wabidzalika amarallahu jami'an nas dalam matan itu. Enggak ada. Ya. Kalau di sini ada wabidzalika amarallahu jami'an nas. Ya. I'lam, ketahuilah. Ini salah satu metode pengajaran yang baik adalah syaddul intibah. Syaddul intibah, menarik perhatian. Syekh membuka pengajarannya dengan mengatakan i'lam. Ini untuk menarik perhatian. Ketahuilah. Berarti apa yang akan disampaikan oleh penulis adalah sebuah ilmu yang bermanfaat untuk diketahui. Sehingga orang diperingatkan dulu atau diperintahkan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu berilmu. Katailah, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbing Anda untuk bisa taat kepadanya. Syekh masih terus menanamkan akidah yang sahihah, mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para pembaca, bahwasanya hakikat kesuksesan seorang hidup di muka bumi ini adalah dengan taufik dari Allah. Hakikat seorang bisa taat, bisa faham tauhid, bisa mengamalkan tauhid, bisa menjadi orang soleh adalah kalau dia mendapatkan al-irsyad, mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan semata-mata karena kecerdasan seseorang. Betapa banyak orang yang cerdas yang menyimpang, melenceng. Maka doa ini sekaligus menanamkan akidah. Seolah-olah Syekh mengatakan, wahai para pembaca, wahai murid-muridku, akan saya ajarkan ilmu kepadamu, ilmu yang agung, yang teragung, tentang tauhid. Tapi ingat, kalian tidak akan mampu bertauhid dengan benar kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Oleh karena itu saya doakan kalian, arsyadakallahu li ta'atih. Jadi masya Allah, penulis itu kalau nulis tulisan ilmiah gak kayak mahasiswa zaman sekarang barangkali. Mereka tulisannya sedikit, hanya 3 lembar, 4 lembar, disarah oleh ulama bertahun-tahun, ratusan tahun, gak habis-habisnya. Sarah ini muncul, sarah saya ini, muncul sarah saya ini, muncul sarah saya ini. Padahal matanya tipis. Adapun mahasiswa sekarang, tulisannya tebal, skripsinya 700 halaman. Kalau diringkas paling hanya beberapa lembar saja. Jangankan disarah, diringkas jadi beberapa halaman saja. Karena yang lain-lain itu untuk kelengkapan saja. Yang aslinya bukan inti. Dan kalaupun tidak tampilkan enggak masalah. Beda jauh. Nanti akan kita ketahui lebih lanjut betapa indahnya kemampuan ilmiah beliau atau ungkapan ilmiah beliau dari matan ke matan. Baik, annal hanifiyata. Bahwasanya al-hanifiyah millata Ibrahim adalah agama Nabi Ibrahim. Anta'budallah, yaitu anda menyembah Allah wahdah semata-mata. Ini penegasan fungsinya. Karena kalau tidak ada kata wahdah semata-mata, itu sudah mengandung makna menyembah Allah itu dengan mentauhidkan. Kemudian penulis datangkan kata wahdah untuk menegaskan kembali pentingnya tauhid. Bahwasanya menyembah tidak asal menyembah, beribadah tidak asal beribadah, tapi beribadah yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mentauhidkannya dalam beribadatan. Asalnya kalau ada kata menyembah Allah dalam Islam, maksudnya ya tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tetapi mengapa didatangkan kalimat wahdah untuk penegasan pentingnya tauhid ini? Mukhlishan lahuddin, penegasan lagi, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Ta'ala semata. Penegasan demi penegasan, ta'kidun ba'da ta'kidin, agar mengokoh dalam hati kita masalah yang sangat besar dan mendasar dalam Islam, at-tauhid. Ditegaskan dengan bahasa penegasan berulang oleh Syekh. Wabidzalika amarallahu jami'an nas. Dan dengan tauhid itulah Allah Ta'ala perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan manusia untuk tujuan yang satu ini, yaitu mentauhidkan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ini ciri khasnya tulisan Syekh, sedikit berbicara kemudian dalil. Ketika beliau mengatakan wa khalaqahum laha, ada dalilnya. Bahwasanya Allah menciptakan mereka, yaitu manusia, makhluk, untuk tujuan mentauhidkan Allah, untuk tujuan merealisasikan al-hanifiyah, adalah dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Berarti mentauhidkanku dalam ibadah. Aku maksudnya Allah. Baik. Kita lihat sebentar, kita lihat penjelasannya. Kita lihat penjelasannya. Halaman 14 ada penjelasannya di situ. Penjelasan tentang makna al-hanifiyah. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan syarat sahnya sebuah ibadah. Hanif secara bahasa adalah condong. Jadi pada asalnya hanif itu condong, bukan lurus. Nah, kok diterjemahkan lurus, Ustaz? Itu terjemahan setelah memperhatikan makna maksud dari hanif. Tapi secara bahasa condong. Namun maksudnya di sini adalah menjauh dari jalan syirik menuju kepada tauhid. Menjauh dari jalan syirik menuju kepada tauhid. Baik, apa dalilnya hanif itu difahami sebagai ajaran tauhid? Menjauh dari syirik menuju kepada tauhid. Ini buktinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku. Nah, di sini ajaran la ilaha illallah. Mengapa? Karena ada dua unsur, itsbat dan nafi, penetapan dan peniadaan. La ilaha itu peniadaan, meniadakan seluruh sembahan selain Allah, meniadakan keberhakan diibadai dari selain Allah. Illallah penetapan, penetapan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Penetapan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Penetapan yaitu dengan cara menunjukkan ibadah hanya kepada Allah saja. Itulah tauhid, la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Itu ada pada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah penafian, peniadaan. Illal ladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku saja. Ini adalah itsbat, penetapan. Ada peniadaan dan ada penetapan. Berarti tauhid ini. Inilah ajaran Nabi Ibrahim atau diistilahkan dengan al-hanifiyah. Jadi saya menyimpulkan al-hanifiyah itu an ta'budallah wahdah itu bukan sembarang menyimpulkan, ada dalilnya. Inilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, al-hanifiyah ini kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu melaksanakan al-hanifiyah, ajaran at-tauhid ini, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 123 yang saya tuliskan di situ. Sehingga kedudukan al-hanifiyah selain sebagai perintah Allah dan juga sebagai tujuan penciptaan makhluk, karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja, artinya mentauhidkan-Ku dalam peribadatan, yaitu mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Kedudukan yang sangat tinggi ini menuntut kita untuk merealisasikannya. Dan tidaklah kita bisa merealisasikannya kecuali dengan mengetahui apa dan bagaimana ibadah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau antum sudah paham kedudukan hanifiyah, tauhid itu tinggi, menjadi tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan, tujuan kita hadir di muka bumi ini, lalu tentu kita tergerak ya. Kalau sudah kedudukannya tinggi kan tergerak kita untuk meraihnya. Padahal namanya tauhid dalam masalah uluhiyah itu adalah apa? Mengesakan Allah dalam peribadatan. Berarti harus tahu dong apa dan bagaimana ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Maka pantas Syekh merangkai kata setelah menyebutkan hanifiyah kemudian menyebutkan ibadah yang benar itu bagaimana. Inilah korelasinya. Ketika setelah disebutkan hanifiyah dan kedudukannya tinggi menjadi tujuan diciptakannya kita, Kemudian beliau setelah itu menyebutkan dalam matannya tentang bagaimana ibadah yang benar itu, ibadah yang dikehendaki oleh Allah itu, tidak asal ibadah. Apa korelasinya? Karena namanya Hanifiyah itu adalah tauhid. Namanya tauhid dalam uluhiyah itu adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Berarti harus tahu ibadah yang benar itu bagaimana. Jadi ulama itu kalau menyusun matan nyambung antara atas dengan bawahnya. Ada faedah ilmiahnya. Baik. Kemudian kata beliau, silahkan dilanjutkan. Faedah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Kemudian jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu dengan tujuan agar engkau beribadah kepadanya. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya Syekh telah mengajarkan kedudukan yang tinggi tentang tauhid. Mengesakan Allah dalam peribadatan, tauhidul uluhiyah. Kalau kamu sudah faham hal itu, tingginya kedudukan tauhidul uluhiyah, fa'lam, maka ketahuilah. Annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Bahwasanya ibadah itu tidaklah bisa dinilai sebagai sebuah ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kecuali jika diiringi dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thaharah. Sebagaimana sholat tidak dinilai sebagai sholat yang benar kecuali kalau diiringi dengan bersuci. Saya ulangi, kalau dia orangnya bersuci, kecuali kalau didatangkan aktivitas bersuci. Ibadah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala adalah ibadah yang bersih dari syirik dan meniadakan seluruh sembahan selain Allah dalam beribadah. Syekh rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya ibadah itu kalau salah dikerjakan sampai kemasukan syirik, maka idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Syirik itu kalau sampai mengotori suatu ibadah, maka akan rusak ibadah tersebut. Ini Syekh mengisyaratkan bahayanya syirik. Setelah menjelaskan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang bersamaan dengannya tauhid, diiringi dengan tauhid. Kemudian Syekh menjelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya kalau sampai tidak bertauhid, kalau sampai kemasukan syirik, kemasukan kotoran syirik, maka akan jadi rusak ibadah tersebut. Kal hadathi, seperti hadath idza dakhala fit taharah, kalau merusak bersuci atau merusak kesucian. Syekh kalau mau dijuduli di sini menjelaskan bahaya syirik. Bahaya syirik sebagaimana saya tuliskan di situ, perlu kita ketahui agar seorang hamba menghayati bahwasanya syirik dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Dan agar seorang faham bahwasanya paling penting dalam kehidupannya adalah memahami tentang syirik, memahami tentang tauhid, memahami tentang syirik agar bisa menjauhinya, dan memahami tentang tauhid agar bisa mengamalkannya. Ini faedah kita difahamkan bahayanya syirik. Ini faedah kita difahamkan keutamaan tauhid, agar kita sampai pada kesimpulan yang penuh penghayatan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar dan syirik adalah perkara yang paling berbahaya, dan bahwasanya sesuatu yang paling penting yang kita paling utamakan dalam kehidupan ini adalah mempelajari tauhid dan merealisasikannya, mengetahui syirik dan menjauhinya. Perkara-perkara yang lain itu tingkat keutamaannya di bawahnya. Walaupun itu ajaran agama Islam yang lain, sholat, zakat, puasa itu di bawahnya, apalagi urusan duniawi. Maka mari mulai sekarang kita kokohkan prinsip hidup kita sebagai seorang muslim, tauhid yang pertama dan utama dalam keilmuan dan dalam amal. Urusan lain urusan di bawah itu. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal, maka jika engkau telah mengetahui bahwasanya syirik ketika mencampuri satu ibadah merusak ibadah tadi dan menggugurkan amal, wasara sahibuhu, dan pelakunya menjadi minal khalidina finnar, orang yang kekal selamanya di neraka kalau melakukan syirik akbar, maksudnya arafta, niscaya engkau akan mengetahui, anna ahamma ma'alik, bahwasanya apa yang paling terpenting dari kewajibanmu, kewajiban yang terpenting bagimu. Jadi kalau kamu sudah mengetahui bahayanya syirik seperti itu, kekal selamanya di neraka bagi yang melakukan syirik akbar, kemudian mati tidak bertaubat dan seterusnya. Kalau kamu sudah tahu bahayanya syirik seperti itu, niscaya engkau akan sampai pada kesimpulan, ahamma ma'alik, kewajiban terpenting atas dirimu, ma'rifatu dzalik, mengetahui tentang syirik ini agar bisa menjauhi, alias mengenal tauhid untuk bisa dilaksanakan. La alallah. Kemudian mulai Syekh mentasyi, menyemangati. Kalau Anda mau sudi mempelajari tauhid dan mengenal syirik dengan baik, la alallah, semoga Allah an yukhallisaka min hadhi syabakah, bisa menyelamatkanmu dari jaring-jaring bahaya ini. Apa maksud asyabakah di sini? Kesyirikan. Mengapa Syekh mengibaratkan dengan jaring-jaring? Mengibaratkan kesyirikan dengan jaring-jaring bukan asal-asalan, tidak. Tapi ada nilai ilmiahnya. Karena ulama itu memiliki kemampuan kias yang tinggi, analogi yang tinggi. Di sini dianalogikan syirik itu dengan syabakah, jaring-jaring. Apa itu? Bisa kalian lihat, saya tuliskan di tulisan saya, kalau tidak salah ingat. Bahwasanya intinya penulis mengibaratkan syirik dengan jaring-jaring, ini isyarat bahwasanya syirik itu memiliki pintu-pintu, cabang-cabang, dan macam-macam yang banyak. Sebagaimana jaring memiliki jalinan tali temali yang banyak, maka jangan disepelekan mempelajari syirik. Karena syirik itu banyak cabang-cabangnya, pintu-pintunya. Kalian butuh mengetahui tentang ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tatkala menuliskan kitab Tauhid, beliau betapa indahnya menyusun bab-babnya. 6 bab muqaddimah dalam kitab Tauhid, baru setelah itu masuk perinciannya. Ini isyarat bahwasanya tidak cukup seseorang itu mempelajari tauhid secara global saja kalau dia ingin sempurna tauhidnya. Butuh tahu tafsilat, perincian tentang apa itu tauhid secara rinci, detail. Butuh tahu apa itu syirik secara rinci. Tidak cukup pokoknya saya enggak boleh menyembah selain Allah. Ternyata dia terjatuh dalam kesyirikan karena enggak paham. Oh, ternyata ini syirik toh. Saya ya tahu sih syirik enggak boleh, tapi saya enggak tahu kalau ini syirik. Oleh karena itu ulama menjelaskan belajar ilmu, disiplin ilmu tauhid itu perlu bertahap. Tidak bisa langsung sekaligus. Diawali dengan ilmu-ilmu dasar. Semisal kitab al-wajibat, salatul usul, kemudian al-qawaidul arba, kemudian naik lagi kitab tauhid, kemudian naik lagi kasyfus syubhat, kemudian dan seterusnya seperti itu. Itu dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Kalau dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat ada di sana lumatul i'tiqad, kemudian naik sedikit al-wasitiyah, kemudian naik sedikit dan seterusnya. Baik. Akar runut dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, wa yasyirku billah, jaring-jaring yang dimaksud adalah syirik, menyekutukan Allah. Alladzi qala Allah ta'ala fi, yang mana Allah ta'ala berfirman tentang syirik ini, tentang betapa bahayanya syirik ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan. Saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi yang tidak diampuni apa? Dosa kesyirikan dan yang setingkatnya tentunya. Kekufuran akbar dan seterusnya. Adapun syirik kecil sudah berlalu penjelasannya, ada ulama ikhtilaf apakah termasuk yang la yakfiru ayyushraka bi, apakah masuk dalam wa yakfiru maduna dzalik. Apakah termasuk yang tidak diampuni atau termasuk yang diampuni ketika meninggal, dalam pelakunya meninggal sementara tidak bertaubat. Kalau bertaubat syirik akbar maupun kecil semua pastilah seseorang yang sudah bertobat seperti orang yang tidak berdosa lagi. Wa yakfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Ingat, jangan sekali-kali menerjemahkan ma duna dzalika selain kesyirikan. Karena beda nilai ilmiahnya atau maksud ilmiahnya selain kesyirikan dengan di bawah kesyirikan. Adapun maduna dzalika di sini adalah di bawah kesyirikan. Artinya apa? Yang tidak sampai pembatal keislaman. Baik itu berupa syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, di bawah itu semuanya. Karena dosa itu kalau dikatakan selain kesyirikan sangat bisa masuk kategori pembatal keislaman namun enggak syirik. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang di bawah tingkat pembatal keislaman, tidak sampai membatalkan keislaman. Itu kalau tidak bertobat pelakunya, maka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah ampuni, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak ampuni. Wa yakfiru ma duna dzalika liman lima yasha, untuk siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi walaupun bukan syirik, kalau setingkat syirik, maka kalau mati tidak bertobat ya tidak diampuni. Setingkat syirik akbar bagi jumhur ulama. Kufur akbar, nifak akbar, tidak diampuni. Menghina Allah, itu setingkat syirik akbar, tidak diampuni kalau tidak bertobat. Wadhalika bima'rifati arba'i qawaid, dan untuk bisa mengetahui syirik tadi dengan baik, maka diantara caranya bima'rifati, dengan mengetahui arba'i, empat qawaid, kaidah-kaidah dasar. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Perkataan dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi ini isyarat penulis mengharuskan dirinya mendatangkan dalil. Kemudian isyarat pula bahwasanya penulis mengisyaratkan kepada pembaca apa yang saya tuliskan bukan dari pikiran saya tetapi dari Allah ta'ala, pasti benarnya. Agar fitrah yang lurus bisa menerima. Tapi kalau dari saya, bisa salah, bisa benar. Dari penulis, bisa salah, bisa benar. Jadi kalau ada tulisan ilmiah dimukodimai seperti ini, bahwasanya apa yang akan saya sebutkan itu dari kitabullah, saya ambil dari kitabullah, maka sebuah keberatan tersendiri atau kesulitan tersendiri atau tugas tersendiri setidaknya untuk mendatangkan dalil. Karena sudah menggariskan metodologi penulisan. Jadi ini syarat pada metodologi penulisan yang akan diberlakukan dalam uraian selanjutnya. Baik, kita buktikan perkataan beliau di kaidah yang pertama. Selesai mukaddimah, kita masuk dalam al-qaidatul ula. Jazakallah khair. Kaidah yang pertama, anta'lama, Anda harus meyakini. Jadi kalau diartikan hendaknya engkau mengetahui, kurang mengena. Karena ini keyakinan, keharusan, sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Anda harus meyakini annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, mereka meyakini bahwa Allah ta'ala adalah pencipta dan pengatur segala urusan. Jadi gambarannya kalau di musyrikin zaman sekarang, pergi ke Gunung Lawu, kemudian berdoa kepada penunggu Gunung Lawu misalnya. Hanya sebagai contoh saja, bukan kenyataan, untuk mendekatkan pemahaman. Ini kalau ditanya, maaf Pak, mengganggu aktivitas Anda sebentar, misalnya dia sedang istirahat atau sedang melakukan aktivitas yang bermanfaat yang lainnya. Saya tanya, apakah ketika Bapak meminta kepada penguasa bukit ini atau gunung itu, Bapak meyakini bahwasanya dia bisa memberi rezeki kepada Anda, dia bisa menghidupkan dan mematikan? Maka bisa jadi orang musyrik itu mengatakan, saya enggak meyakini seperti itu. Tetap Allah yang satu-satunya zat yang bisa menciptakan, berikan rezeki. Lalu mengapa Anda meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Nah, ini gambarannya seperti itu. Anda harus meyakini bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah taala adalah pencipta. Mereka meyakini adalah bahwa Allah taala pengatur segala urusan. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Meskipun demikian, hal itu tidaklah lantas menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Oh, dia sudah ngaku kok. Dia sudah mengakui kok bahwasanya yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rezeki dia Allah. Tapi kok mengapa minta pesugihan kepada, kekayaan kepada selain Allah? Berdoa kepada sesembahan itu. Ingat, pengakuan tauhidur rububiyah, bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah lah yang memberikan rezeki, itu tidak lantas menyebabkan orang yang meyakininya masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Qul, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya yang dihadapinya adalah musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang bisa diambil. Karena yang suruh mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dihadapinya adalah musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita lihat gambarannya mereka sama enggak dengan gambaran orang sekarang, musyrikin zaman sekarang. Kalau ditanya tentang man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, baik itu rezeki dari langit, hujan misalnya, wal ard, dan dari bumi, tanaman, tumbuhan, pepohonan, siapa? Amay yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang memiliki keduanya siapa? Ingat, perhatikan di sini betapa indahnya firman Allah ini. Setelah Allah menyebutkan tentang, mengingatkan manusia tentang kenikmatan berupa rezeki dari langit dan dari bumi, kemudian Allah sebutkan kenikmatan yang lebih besar dari itu, pendengaran dan penglihatan. Dikhususkan penyebutan keduanya ini karena memang Allah mengingatkan al-fadil yang lebih utama, kenikmatan yang lebih utama daripada mafdhul, daripada kenikmatan yang di bawah itu tingkat keutamaannya dari yang sudah disebutkan sebelumnya, minas sama'i wal ard. Agar seorang lebih perhatian. Kalau ada orang mengatakan kepada Anda, kamu kan sudah saya kasih pulpen, kamu sudah saya kasih uang 50 ribu lebih tinggi lagi, kamu sudah saya kasih rumah lebih tinggi lagi, maka terdorong untuk apa? Lebih perhatian, terdorong untuk lebih berterima kasih. Nah, Allah Ta'ala ingatkan kita dengan cara menyebutkan atau menyebutkan sesuatu kenikmatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang hidup dari yang mati, seperti contohnya burung dari telur. Ulama menjelaskan demikian, ahli tafsir menjelaskan demikian. Atau seperti mengeluarkan orang mukmin dari dulunya statusnya kafir, kemudian Allah beri hidayah sehingga keluar dari kafiran, berubah menjadi statusnya mukmin. Itu masuk dalam tafsiran ini. Dan juga demikian seperti menumbuhkan keluarnya tetumbuhan dari biji. Ini masuk dalam firman Allah, "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy." Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya kalau masalah telur tadi ya tinggal dibalik. Masalah telur tadi tinggal dibalik. Juga masalah bebijian dan pohonan tadi tinggal dibalik. Kemudian wa may yadbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Maka jika pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan mengatakan Allah berdasarkan keilmuan Allah Ta'ala. Faqul afala tattaqun. Nah, ketika ternyata, saya ulangi, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kaum musyrikin zaman dulu itu mengakui rububiyah Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, tauhidur rububiyah. Karena ini mana-mana rububiyah yang disebutkan, mencipta, memberikan rezeki, mana rububiyah? Berarti ini dalam masalah tauhidur rububiyah. Berarti mereka mentauhidkan Allah dalam, saya ulangi, mengakui keesaan Allah dalam rububiyah. Kemudian faqul afala tattaqun. Allah gunakan pengakuan mereka dalam masalah keesaan Allah dalam rububiyah tadi untuk menegur mereka, pelanggaran mereka dalam masalah yaitu tidak mentaatkan Allah dalam uluhiyah dengan firman Allah, faqul afala tattaqun, katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa. Artinya mengapa kalian tidak tinggalkan sesembahan selain Allah. Bukankah itu sebesar-besar bentuk ketidakbertakwaan? Karena wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, sebagaimana saya jelaskan di awal. Perintah Allah yang terbesar adalah at-tauhid. Sementara bertakwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirik, dan larangan terbesar dari larangan Allah adalah syirik. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil sebuah inti kaidah pertama. Yaitu mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Karena dalam ayat ini Allah berhujah dengan pengakuan mereka tersebut untuk mengharuskan mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Atau dalam bahasa ilmiahnya, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Nanti insyaallah sebentar lagi akan saya jelaskan. Bahwasanya mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian di antara inti kaidah pertama ini, bahwasanya penetapan tauhid rububiyah tidak cukup bagi kesahan Islam seseorang. Itu tambahkan saja ya. Penetapan tauhid rububiyah saja tidak cukup bagi kesahan Islam seseorang. Haruslah bersamaan dengan, haruslah diiringi dengan penetapan tauhid uluhiyah dan juga demikian tauhidul asma wa sifat. Mengapa? Karena kebanyakan kaum musyrikin, baik dari mulai kaum musyrikin dari kaum Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir Quraisy, mereka mengakui tauhid rububiyah namun tetap berstatus musyrikin. Belum, saya ulangi, tidak berstatus musyriki, muslimin. Padahal kebanyakan mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Mengapa? Karena mereka menentang konsekuensi tauhid rububiyah. Apa konsekuensi tauhid rububiyah? Yaitu menetapkan tauhidul uluhiyah. Kemudian dari sini dapat kita pahami tentang kesalahan orang yang memahami makna la ilaha illallah sebatas makna rububiyah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan pencipta. Saya ulangi, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Sebatas itu, maka salah. Maka salah. Kalau seandainya batasan antara muslim dengan kekafiran hanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah, syahadatainnya seorang muslim hanya difahami sebatas makna rububiyah, hanya dibatasi sebatas penetapan makna rububiyah, asal mengakui pencipta alam semesta ini Allah sudah cukup. Mau berdoa ke kuburan, mau sujud di depan patung, sholat, mempersembahkan ibadah sholat kepada patung, mau ini dan itu dari mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, terserah, yang penting dia mengakui sang pencipta hanya Allah. Ini bukan Islam. Maka la ilaha illallah tidak bisa dimaknai sebatas itu. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di dalamnya ada pengakuan rububiyah Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, yang sebentar lagi akan saya jelaskan hubungan di antara ketiga macam tauhid. Jadi alasan kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyembah selain Allah bukanlah karena mereka meyakini sembahan mereka memiliki kekhususan rububiyah sebagaimana Allah. Mereka itu faham bahwasanya yang bisa memberikan rezeki itu adalah Allah. Mereka kok mereka menyembah sembahan selain Allah? Nah, nanti dijelaskan pada kaidah, di antara kaidah-kaidah yang selanjutnya. Lalu apakah alasan mereka? Ada dalam kaidah yang kedua. Sebelum masuk dalam kaidah kedua, perlu saya jelaskan tentang hubungan di antara ketiga macam tauhid. Ulama menjelaskan bahwasanya hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan mengesakannya dalam uluhiyahnya. Artinya apa? Barang siapa yang meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan makhluk, dalam mengaturnya, dalam memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, menghidupkan, matikan, dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Allah dalam makna-makna rububiyah, maka keyakinan tersebut mengharuskan mempertuhankannya, yaitu mempertuhankan Allah dalam beribadah, mengesakan dan mentauhidkannya dalam segala bentuk peribadatan. Karena hanya zat yang mampu menciptakan makhluk, mampu mengaturnya, memberi rezeki kepadanya, dan yang selainnya dari mana-mana rububiyahnya, itu sajalah yang pantas dan wajib disembah. Selainnya tidak boleh dan tidak pantas disembah. Jadi fitrah manusia itu menyembah zat yang esa dalam rububiyah. Gak mau fitrah manusia kalau lurus itu menyembah zat menyembah makhluk yang apa? Yang kemudian gak bisa mencipta, gak bisa memberi rezeki, gak bisa menimpakan musibah, gak bisa memberikan manfaat, gak bisa mengatur alam semesta. Gak mau punya Tuhan, gak mau, saya ulangi, gak mau menuhankan Tuhan yang seperti itu. Maka seseorang kalau mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, harusnya dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Karena fitrah manusia itu mencari Tuhan yang, saya ulangi, fitrah manusia itu menuhankan Tuhan yang memiliki keesaan dalam rububiyahnya. Kemudian hubungan yang kedua, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Mengesakan Allah dalam uluhiyahnya mengandung pengesaannya dalam rububiyahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang sudah menyatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalau dia benar dalam ucapannya itu, keyakinannya benar, maka pastilah dalam hatinya mengandung pengakuan hanya Allah lah yang esa dalam rububiyahnya. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan makhluk, hanya Allah lah yang bisa memberikan rezeki dan seterusnya. Setiap orang yang mentauhidkan Allah dalam peribadatan dan tidak melakukan kesyirikan, dia anti syirik. Pastilah terkandung dalam keyakinannya bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mampu menciptakan makhluk, memiliki alam semesta, mengaturnya, memberi rezeki kepada makhluknya. Inilah makna ucapan ulama, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Mengesakan Allah dalam uluhiyahnya mengandung pengesaannya dalam rububiyahnya. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat syamilun lil nawain. Hubungan tauhidul asma wa sifat dengan kedua macam tauhid lainnya, bahwa mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya mencakup kedua macam tauhid yang lainnya sekaligus, yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyahnya. Saya ulangi, tauhid rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Maksudnya begini, kan nama Allah itu banyak, sifat Allah itu banyak. Maka di antara nama Allah ada yang menunjukkan uluhiyah Allah, ada yang menunjukkan tauhidul uluhiyah. Di antara nama Allah pula ada yang menunjukkan tauhidur rububiyah. Maka sah dikatakan tauhidul asma wa sifat syamil, mencakup linnawain, dua macam tauhid ini sekaligus. Seperti contohnya Allah, nama Allah Allah Al-Ghafur, At-Tawwab. Ini terkait dengan masalah tauhidul uluhiyah. Adapun nama Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, ini terkait dengan tauhidur rububiyah. Bagaimana bisa demikian ya? Nanti semoga di kajian selanjutnya Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala bisa memiliki kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Al-qaidah tsaniyah, silakan. Hasbuk. Cukup. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Ini dari empat kaidah, kaidah kedua ini kaidah yang tersulit. Dari empat kaidah, kaidah ini adalah kaidah yang tersulit. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan tuntutannya. Allahumma amin. Bismillah. Annahum yaqulun, bahwa sesungguhnya mereka mengatakan, mada'una wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbah wa syafa'ah. Mereka, kaum musyrikin, mengatakan, kami tidak berdoa dan tidak mempersembahkan ibadah kepada mereka, yaitu kepada sembahan selain Allah, kecuali untuk mencari qurbah, kedekatan dengan Allah, dan meminta syafa'at, meminta mereka menjadi perantara untuk mendoakan. Jadi kalau tadi dalam kaidah pertama sudah dijelaskan, mereka itu mengakui tauhidur rububiyah, lalu kok masih syirik dalam beribadah? Apa alasannya? Ini ternyata alasannya. Alasannya ada dua, tapi keduanya intinya sama. Yang pertama tolabul qurbah, yang kedua tolabu syafa'ah. Karena tolab, karena di situ kan dikatakan li tolabil qurbah wa asyafa'ah, maksudnya wa tolabis syafa'ah. Karena itu wau ataf penggabungan di situ, maksudnya adalah mengulangi kata tolab dua kali, yaitu li tolabil qurbah, untuk mencari qurbah, wa talabi syafa'ah, untuk dan untuk meminta syafaat. Ini alasan mereka menyembah selain Allah. Ini alasan mereka berdoa kepada sesembahan selain Allah. Padahal mereka tidak meyakini sesembahan itu memiliki kekhususan rububiyah. Kok masih disembah pula? Ini alasannya. Talabul qurbah dan talabu syafa'ah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali pelindung selain Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, mereka tidak menyembah sesembahan-sembahan selain Allah itu illa, kecuali liqarribuna ilallahi zulfa, agar sesembahan-sembahan tadi mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat, apa alasan mereka menyembah selain Allah? Mereka tidak mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali karena keyakinan kami bahwasanya mereka bisa menciptakan makhluk. Tidak demikian. Mereka tidak mengatakan begitu. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali karena keyakinan kami bahwasanya mereka bisa memberikan rezeki. Tidak, mereka tidak mengatakan begitu. Mereka mengatakan illa liqarribuna ilallahi zulfa, agar sesembahan-sembahan itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini namanya talabul qurbah. Tetapi apakah itu alasan yang bisa melegalisasi perbuatan mereka? Jawabannya, teruskan pembacaan ayat ini. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Mereka Allah sebut sebagai kadhib, pendusta, dan kafar, orang-orang kafir. Intinya demikian. Berarti perbuatan mereka itu adalah kekafiran, kesyirikan. Allah yang mengatakan, yang berfirman, menyebut statusnya mereka ini. Mengapa dikatakan kadzib? Sudah saya teruskan di situ, bahwasanya karena mereka ini mengklaim sesembahan-sembahan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal tidak. Dusta mereka. Mengapa dikatakan kafar? Mereka digolongkan orang-orang kafir, perbuatannya kekafiran, karena mereka menyembah selain Allah. Mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang musyrik zaman sekarang, "Mbah, mengapa Mbah datang ke gua ini, gua itu, petilasan ini, petilasan itu, makam wali ini, makam wali itu, meminta supaya jabatannya dilanggengkan, meminta supaya kekayaannya dilanggengkan, meminta supaya cepat kaya, meminta supaya segera keluar dari kebangkrutan bisnisnya. Apakah Anda, Mbah, kek, kakek misalnya, meyakini bahwasanya wali tersebut yang sudah dimakamkan tadi bisa menciptakan dan bisa memberikan rezeki Anda? Tidak. Lalu apa alasan Anda? Supaya saya dekat dengan Allah. Karena wali itu bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Dia orang dekatnya Allah. Maka kalau saya punya hajat tertentu, akan disampaikan oleh wali yang sudah meninggal tadi kepada Allah. Dia orang dekatnya Allah. Kalau saya banyak dosa, saya tidak menyembah dia, saya menyembah Allah. Padahal dia perbuatannya telah menyembah. Mengapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Mengapa perbuatan mereka dikatakan menyembah? Untuk sederhananya saja, membantah yang seperti ini, kita bacakan saja ayat ini. Karena gambaran dia, gambaran perbuatannya persis dengan orang musyrikin di zaman dulu. Ini loh ayatnya, Mbah. Ini Allah yang berfirman. Saya ulangi, ini Allah yang mengatakan, yaitu Allah berfirman bahwasanya mereka musyrikin zaman dahulu itu alasan beribadah bukan meyakini sesembahannya itu bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, tetapi alasannya supaya sesembahan tadi bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga terpenuhi hajatnya. Ini dikatakan kadzibun kafar, dikatakan pendusta, dikatakan kafir, berarti perbuatannya kekufuran, kekafiran. Adapun dalil syafa'ah adalah wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Sebelum sampai ini, ada satu faedah menarik yang penting saya sampaikan di ayat yang pertama tadi. Allah Ta'ala sebut sesembahan selain Allah itu aulia, wali-wali, lindung. Tetapi setelah itu Allah sebut mereka kafar. Padahal sesembahannya disebut apa? Wali-wali. Faedah yang sangat menarik sekali. Bahwasanya nama itu bukan menjadi inti. Mau disebut saya mendatangi wali songo lah, mau disebut apa, pokoknya intinya syirik, ya syirik. Intinya kekufuran, ya kufuran. Tidak peduli namanya, dihias-hiasi dengan nama yang menurut mereka indah misalnya. Ini disebut aulia, wali. Tapi setelah itu kafar. Baik. Kemudian, wa ya'buduna min dunillah. Ini dalil talab syafa'ah. Dalil alasan mereka meminta syafaat dalam menyembah selain Allah. dan mereka menyembah min dunillah, sembahan selain Allah. Nah, kata-kata mereka menyembah ini penetapan dari Allah bahwasanya mereka memang perbuatannya menyembah. Memang telah mempersembahkan suatu ibadah. Jadi jangan mengelak, wahai kaum musyrikin. Sudah ditetapkan oleh Allah kalian itu menyembah, perbuatanmu itu menyembah. Wa ya'budun, dan mereka menyembah min dunillah, dan yang disembah adalah selain Allah. Apa kalau bukan syirik? Karena definisi tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesankan Allah dalam peribadatan, sementara definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam peribadatan. Kalau itu syirik dalam masalah uluhiyah, apa ini kalau bukan syirik? Wa ya'buduna min dunillah, langsung sudah syirik ini. Difahami syirik ini. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, berarti kan Allah kabarkan keyakinan orang yang menyembah selain Allah. Keyakinan mereka itu terhadap sesembahannya la yadhurruhum. Mereka yakin, seyakin-yakinnya sesembahan itu tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Mereka yakin itu. Allah yang mengkabarkan ini. Berarti apa, ikhwan? Mereka meyakini bahwasanya Allah yang bisa, hanya Allah yang bisa menimpakan musibah, menimpakan mudharat, memberikan manfaat. Adapun yang mereka sembah itu tidak bisa. Lah apa syubhatnya? Apa kerancuan akidahnya? Kerancuan keyakinannya? Ini talabu syafa'ah ini. Apa itu? Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka tidak mengatakan haulai alihatuna. Mereka itu sesembahan-sembahan kami yang berhak disembah, yang memiliki keberhakan untuk disembah, memiliki uluhiyah. Karena bisa jadi mereka mengingkari, mengklaim seperti itu, tapi mereka menetapkan mereka itu syufa'auna, yaitu perantara yang memperantari kami untuk bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itu talabu syafa'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam halaman 25 saya telah tuliskan di situ alasan pokok kaum musyrikin dalam menyembah selain Allah, bahwa mereka tidak menyembah sesembahan selain Allah kecuali dengan maksud, satu, mencari qurbah, talabul qurbah, dua, meminta syafa'ah, meminta didoakan. Mencari qurbah maksudnya adalah agar sesembahan tersebut mendekatkan kaum musyrikin dengan Allah, sehingga Allah memenuhi kebutuhan musyrikin tersebut. Untuk menyederhanakan pemahaman, kalau orang itu PDKT, pendekatan terhadap seorang, itu ada udang di balik rembayan, ada maksud yang tersembunyi. Pendekatan, mulai dia PDKT. Nah, itu terjadi antara manusia kepada manusia. Nah, ini tidak. Ini maksud dari musyrikin adalah yaitu ingin dekat dengan Allah dengan cara mempersembahkan peribadatan kepada sesembahan selain Allah, sehingga diharapkan sesembahan selain Allah itu bisa memohonkan kepada Allah hajat dari musyrikin. Itu makna talabul qurbah. Sehingga ketemu kesimpulan bahwasanya talabul qurbah itu hakikatnya adalah seorang musyrik ingin dekat dengan Allah dengan cara mengharap sesembahan selain Allah mendekatkan kaum musyrikin tadi dengan Allah, karena dianggap sesembahan itu orang dekatnya Allah, misalnya kalau itu wali. Tujuan akhirnya apa? supaya kebutuhannya disampaikan oleh sembahan selain Allah tadi kepada Allah, sehingga terpenuhi kebutuhan musyrikin. Adapun meminta syafaat juga demikian. Meminta syafaat itu artinya meminta didoakan. Karena syafaat itu dari asyafa, kebalikan dari witir. Sudah saya teruskan itu, yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal jadi ganda. Satu jadi dua. Itu namanya apa? Syafa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka menjadi perantara bagi orang lain untuk didapatkannya manfaat atau tertolaknya mudarat. Maka dan syafaat, meminta syafaat yang dilakukan oleh orang musyrikin hakikatnya adalah berdoa kepada sesembahan selain Allah, agar sesembahan selain Allah berdoa pula atau meminta pula kepada Allah. Lihat alurnya, lihat. Berdoa kepada, ini orang musyrik, berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia, agar wali ini, meminta wali ini untuk mendoakan kepada Allah, memintakan kepada Allah. Ini namanya talabu syafa'ah. Jadi ketika mereka dibantah, mereka alasannya, saya meyakini bahwasanya yang bisa memberikan rezeki itu Allah. Dan kalau kamu berdoa kepada wali tadi, supaya wali tadi memintakan kebutuhan saya, hajat saya kepada Allah. Memintakan kebutuhan saya kepada Allah. Jadi saya gak menyembah dia, padahal menyembah. Mengapa bisa demikian? Karena sudah menunjukkan satu ibadah yang agung, doa kepada wali. Oleh karena itu subhat mereka ini dibantah dengan dua konsep. Satu konsep syafaat, dua konsep definisi ibadah. Oleh karena itu dalam catatan saya sertakan ini. Jadi alasan tolabul qurbah dan tolabul syafaat itu bisa terbantah dengan konsep syafaat dan konsep ibadah. Karena yang dia lakukan adalah beribadah. Itu buktinya. Berdoa kepada wali yang sudah dimakamkan tadi. Menunjukkan ibadah doa kepada selain Allah. Itu syirik dalam masalah uluhiyah. Berarti syafaat itu hakikatnya doa. Syekh Shalih Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya syafaat itu hakikatnya doa. Mengapa dikatakan syafa'ah? Karena doa, permintaannya genap. Kan syafa'ah tadi genap arti bahasanya. Yang pertama, permintaan al-masyfu' lahu, permintaan orang yang mendapatkan syafa'ah tadi, manfaat syafa'ah tadi, yaitu musyrikinnya. Kalau dalam kasus tadi, permintaan musyrikin kepada asyafi, asyafi itu pensyafaat, pensyafaat yang mendoakan kepada Allah, yang memintakan kebutuhan musyrik kepada Allah. Ada berapa permintaan jumlahnya? Dua. Yang pertama permintaan kaum musyrikin kepada syafi, kemudian syafi kepada Allah. Dua. Maka sesuai dengan makna bahasa syafa'ah, genap, permintaannya genap. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini alasan mereka. Dan kalau mereka ditanya mengapa kok enggak langsung sih, kok dadak, kok harus berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon, berdoa kepada, jadi jangan disangka minta syafaat itu, minta didoakan itu yang bentuknya syirik kepada makam saja, tidak. Kepada wali yang telah dimakamkan saja, tidak. Bisa jadi kepada pohon yang dikeramatkan, karena meyakini ruh orang soleh menitis di pohon itu, nanti dia yang akan menyampaikan kepada Allah. Seperti itu. Mengapa kok gak langsung? Anda kok tidak langsung berdoa kepada Allah? Mengapa kok harus apa? Seperti itu caranya. Jawabannya sudah saya sebutkan dalam halaman 26. Bahwasanya alasan mereka mengambil perantara dalam memenuhi kebutuhan mereka dan tidak langsung, itu adalah apa? yaitu karena mereka merasa banyak dosa, sedangkan sembahan-sembahan para nabi dan wali adalah orang-orang yang bertakwa sehingga dekat dengan Allah. Kalau dia melakukan PDKT, pendekatan kepada wali-wali tadi, maka pasti akan terkabulkan apa ininya, keinginannya. Maka kita katakan bagaimana dengan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Kok enggak langsung saja? Bukankah Allah berfirman seperti ini? Dengan firman ini maksudnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya akar kesyirikan mereka mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, yaitu pada perantara, dan talabu syafa'ah, minta syafa'at, yaitu berdoa kepada perantara tadi dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam sholat. Allahumma alhamdulillah.